Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي hadiyu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarul umuri muhadatsatuha fa inna kulla muhadatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Naam. Dan kita masih pada pelajaran yang ke-13. Naam, malam ini kita masuk ke halaman 74 bagian B. Naam. Naam, mari kita baca bareng. Man haula'il fatayatu ya Maryamu? Man haula'il fatayatu ya Maryamu? Hunna zamilati. Mereka adalah teman-temanku. Nah, tadi diartikan apa? Siapa mereka para pemudi ya? Siapa mereka para pemudi? Wahai Maryam, mereka adalah teman-temanku. A'akhwatun hunna. Apakah mereka saling bersaudara? Naam, hunna akhwatun. Benar, mereka adalah saling bersaudara. Man abuhunna? Siapakah bapak mereka? Abuhunna asyekhu Bilalun wa umuhunna ustadzati. Abuhunna Syekhu Bilalun, umuhunna ustazati. Bapak mereka adalah Syekh Bilal dan ibu mereka adalah ustazaku. Bapak mereka adalah Syekh Bilal dan ibu mereka adalah ustazaku. Baituhunna qaribun minal madrasati. Aina baituhunna? Beda ya. Apa di situ antum baca? Aina baituhunna? Di mana rumah mereka? Baituhunna qaribun minal madrasati. Rumah mereka dekat dengan sekolahan. Naam, barakallahu fikum. Coba dibaca ulang dan diartikan. Iya. Antum baca. Man haula'il fatayatu ya Maryamu? Ya, artinya? Siapakah para pemudi itu wahai Maryam? Hunna zamilati. Mereka adalah teman-teman sekelasku. A'akhwatun hunna? Apakah mereka bersaudari? Ya, terus? Naam, hunna akhwatun. Ya, mereka bersaudari. Man abuhunna, siapakah bapak mereka? Abuhunna syaikhun, syaikhu Bilalun. Umuhunna ustadzati, bapak mereka adalah Syekh Bilal, ibu mereka ustadzahku. Aina baituhunna, di manakah rumah mereka? Baituhunna qoribun minal madrasati, rumah mereka dekat dengan sekolahan. Dekat, nah, dari sekolahan. Dekat dengan sekolahan. Oh, dengan ya. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya tamarinu, latihan-latihan. 6. Poin pertama. Hawilil mubtada'a fil, hawilil mubtada'a fil jumalil atiyati ila jam'in kama huwa muwaddahun fil mithali. Rubahlah mubtada'. Mubtada' itu isim yang diterangkan, yang di depan, yang sekarang posisinya. Rubahlah mubtada' pada kalimat-kalimat berikut ini menjadi jamak. 6. Rubahlah mubtada' menjadi jamak, menjadi bentuk lebih dari dua, ya tiga ke atas. Nah, pada kalimat-kalimat berikut ini sebagaimana yang muwaddahun, yang dijelaskan pada contoh. Nah, contohnya di situ misalun, hadihi bintun, ini adalah anak perempuan. Hadihi di situ isim isyara, kata tunjuk. Kata tunjuk untuk apa? Untuk dekat dan mu'anas, gitu kan? Untuk menunjuk yang dekat, dan yang ditunjuk adalah mu'anas, makanya hadihi. Mana yang ditunjuk? Bintun. Itu yang ditunjuk, musyar ilai, musyar. Bintun. Nah, hadihi di situ isim isyara, kata tunjuk kedudukannya sebagai mubtada. Bintun sebagai khobar. Hadihi yang diterangkan, bintun yang menerangkan. Sehingga kita artikan, ini adalah anak perempuan. Nah, kalau arti singkat, ini anak perempuan. Gitu kan? Apa perubahannya? Perubahannya menjadi haula'i banatun. Nah, haula'i jamaknya dari hadihi. Hadihi untuk menunjuk yang dekat mu'anas yang tunggal. Kalau haula'i untuk menunjuk dekat yang jamak. Dekat mu'anas namun dia jamak. Itu. Nah, ini adalah anak perempuan. Hadihi bintun. Kalau haula'i banatun, kita artikan mereka adalah anak perempuan. Mereka adalah anak perempuan. Anak-anak perempuan. Mereka adalah anak-anak perempuan. Boleh juga diartikan ini adalah anak-anak perempuan. Ya, seperti kita mengartikan hadihi. Hadihi kita artikan ini kan. Haulai juga boleh kita artikan ini. Gak masalah. Yang jelas itu kata tunjuk. Ya, kalau kita menunjuk pakai tangan gini. Hadihi bintun. Hadihi banatun. Nah, haulai banatun. Nah, jadi diartikan, boleh diartikan mereka, boleh diartikan ini. Nah, sekarang kita coba kita baca 1-5 lalu sisanya antum isi. Nah, hadihi talibatun. Hadihi talibatun. Ini adalah siswi. Ini adalah siswi. Haula'i talibatun. Haula'i talibatun. Mereka adalah para siswi. Mereka adalah para siswi. Hadihi mudarrisatun. Hadihi mudarrisatun. Ini adalah ibu guru. Ini adalah ibu guru. Haula'i mudarrisatun. Haula'i mudarrisatun. Mereka adalah para ibu guru. Mereka adalah para ibu guru. Hadihi tabibatun. Hadihi tabibatun. Ini adalah bu dokter. Ini adalah bu dokter. Haula'i tabibatun. Haula'i tabibatun. Mereka adalah para ibu dokter. Mereka adalah para ibu dokter. Hadihi muslimatun. Hadihi muslimatun. Haula'i muslimatun. Haula'i muslimatun. Mereka adalah para muslimah. Mereka adalah para muslimah. Atau mereka adalah para wanita muslim. Nah, itu. Yang nomor 5. Hadihi zaujatun. Hadihi zaujatun. Ini adalah istri. Ini adalah istri. Haula'i zaujatun. Haula'i zaujatun. Mereka adalah para istri. Mereka adalah para istri. Nah, ahsantum. Itu perhatikan. nomor 1 sampai nomor 5 ya, yang sebelah kanan itu tunggal bentuk muannatsa mufrada, bentuk mufrada yang dia itu muannas, tunggal yang dia itu muannas. Muannas artinya menunjukkan perempuan, gitu kan. Yang di sebelah kiri bentuk jamak. Jamak di situ disebut jamak muannas salim. Ya, kemarin pernah disampaikan jamak terbagi dua, pertama jamak tashi, yang kedua jamak taksir, gitu kan. Yang pertama jamak tashi, jamak yang dimaksud tashi adalah jamak muannas salim dan jamak mudakar salim. Itu disebut jamak tashi, yaitu jamak yang memiliki mufrad. Jamak yang memiliki mufrad disebut jamak tashi, gitu kan. Bisa dibuat dari mufradnya. Kalau jamak taksir, jamak yang dia itu mengalami perubahan dari mufradnya. Ya, kalau jamak mudakar salim atau muannas salim, dia dibuat dari mufrad dengan menambahkan di akhirnya huruf tertentu. Seperti muslimun, kita mau bikin jamak mudakar salim menjadi muslimuna, ditambah wawu dan nun. Kalau marfu, kalau mansub atau majrur, muslimina, gitu ya. Nah, itu jamak mudakar salim. Kalau jamak muannas salim, isim mufrad ditambah alif dan ta. Alif dan ta, ta yang terbuka, yang bentuknya seperti perahu. Seperti perahu. Nah, seperti talibatun menjadi talibatun. Talibatun artinya siswi, seorang siswi. Kita bikin menjadi jamak muannas salim. Bagaimana caranya? Yang pertama kita buang ta marbutonya. Setelah itu ditambah alif dan ta di belakang akhir kata itu. Talibatun, kita buang ta marbuto menjadi apa? Menjadi talibun. Tambah alif dan ta menjadi talibatun. Ya kan? Nah, yang kedua lihat. Mudarisatun kita bikin jamak muannas salim. Apa yang dilakukan? Membuang ta marbuto lalu menambahkan alif dan ta menjadi apa? Mudarisatun. Tabibatun. Bagaimana caranya? Membuang ta marbuto lalu menambah alif dan ta menjadi tabibatun. Muslimatun. Bagaimana caranya? Membuang ta marbuto lalu menambah alif dan ta menjadi muslimatun. Nah, itu cara membuat jamak muannas salim. Gampang ya? Nah, kalau membuat jamak mudzakkar salim menambah apa? Menambah wawu dan nun atau ya dan nun. Muslimun menjadi muslimuna atau muslimina. Itu namanya jamak tashi. Jamak tashi itu jamak yang beraturan yang bisa dibuat dari mufrad dengan menambah akhir kata, menambah huruf tertentu. Huruf wawu dan nun untuk jamak mudzakkar salim atau ya dan nun. Kemudian untuk jamak muannas salim menambah alif dan ta. Nah, ayo. Barakallahu fikum, kita lanjutkan. Silakan nomor 6 baca. Bergantian. Hadhihi ukhtun. Nah, menjadi, ini saudari. Iya, menjadi apa? Haulai akhawatun. Akhawatun. Naam. Ini mereka adalah saudari-saudari. Naam. Nomor 7. Hadhihi fatatun. Ini pemudi. Haulai fatayatun. Naam. Mereka adalah para pemudi. Naam. Ya, mesti Mas. Hadihi jadidatun. Ini baru. Haulai jududun. Mereka? Mereka baru-baru. Naam. Barakallahu fikum. Kalau seperti itu, kita artikan menunjuknya kepada yang berakal atau yang berilmu, yaitu kita niatkan kepada orang. Ya, berarti diartikan mereka adalah orang-orang baru. Nah, hadihi jadidatun, ini adalah orang baru. Haulai jududun, mereka adalah orang-orang baru. Nah, kenapa kita niatan ke orang? Karena kalau bukan orang, kalau benda, maka berubah menjadi hadihi. Ya. Kalau kita contohkan misalkan apa, saburatun misalnya. Hadihi saburatun mufrad. Jamaknya saburatun, gitu kan. Nanti tetap menjadi hadihi saburatun. Nah, itu masih tetap bukan berubah menjadi haulai. Kalau yang benda seperti juga tilka. Kalau jauh memakai tilka. Misalkan kita bikin kolamun misalkan. Hada kolamun berubah menjadi aklamun. Jamaknya aklamun menjadi hadihi aklamun. Insyaallah pada halaman-halaman akan datang lebih jelas. Maksudnya apa? Maksudnya ketika memakai kata jauhnya haulai berarti yang dimaksudkan kepada yang berilmu atau berakal sehingga kita artikan orang. Hadihi jadi datun ini adalah orang yang baru, mereka adalah orang-orang baru. Haulai jududun. Mereka adalah orang-orang baru. Nah, ya nomor 9, lanjutkan. Hadihi kabiratun. Ini besar. Haulai kibarun. Mereka adalah orang-orang besar. Nah, ya berikutnya. Hadihi sogiratun. Ini kecil. Haulai sigorun. Ini orang-orang kecil. Nah, ini atau mereka ya, boleh. Mereka. 11. Mereka orang. Hadihi towilatun. Ini tinggi. Haulai tiwalun. Haulai tiwalun. Mereka ya. Orang-orang tinggi. Nah, ahsantum. Barakallahu fikum. Jadi kibarun, sigorun, tiwalun itu jamak untuk mudzakar dan muannas. Kabirun jamaknya apa? Kibarun. Kabiratun apa jamaknya? Kibarun. Sogirun apa jamaknya? Sogiratun apa jamaknya? Tawilun jamaknya? Tawilatun. Nah, sama ya, jamaknya berarti sama untuk mudzakar dan muannas. Ahsantum. Nah, nomor 2 kita baca bareng. Iqra' waktub, bacalah dan tulislah. Haulai ikhwati wa haulai akhawati. Haulai ikhwati wa haulai akhawati. Mereka adalah saudara-saudaraku dan mereka adalah saudari-saudariku. Mereka adalah saudara-saudaraku dan mereka adalah saudari-saudariku. Man haula'il fatayatu? Man haula'il fatayatu? Siapakah para pemudi ini? Siapakah para pemudi ini? Haula'i banatul mudarrisati. Haula'i banatul mudarrisati. Mereka adalah anak-anak perempuan ibu guru. Mereka adalah anak-anak perempuan ibu guru. Aina talib afan apa sekarang haula'i ya haula'il fatayatu zamilati. Haula'il fatayatu zamilati. Para pemudi ini adalah teman-temanku. Para pemudi ini adalah teman-temanku. Abuhunna tabibun wa umuhunna mudarrisatun. Abuhunna tabibun wa umuhunna mudarrisatun. Bapak mereka adalah Pak dokter dan ibu mereka adalah ibu guru. Bapak mereka adalah Pak dokter dan ibu mereka adalah ibu guru. Aina talibatul jududu? Aina talibatul jududu? Di manakah para siswi yang baru? Di manakah para siswi yang baru? Dhahabna ilal maktabati. Dhahabna ilal maktabati. Mereka telah pergi ke perpustakaan. Mereka telah pergi ke perpustakaan. Nah, barakallahu fikum. Dhahabna itu fi'il. Fi'il madi ya. Fi'il yang menunjukkan waktu lampau. Dhahabna. Berasal dari apa? Berasal dari dhahaba ditambah nun. Berasal dari dhahaba ditambah nun. Dhahabanya fi'il madi. Nunnya sebagai fa'il. Yang dia itu adalah domir. Yang dia itu sebagai apa? Domir kata ganti. Nah, di situ domir mutasil kedudukannya rofa sebagai fa'il. Dahabna. Nah, di sini memiliki arti jamak, berarti diartikan mereka. Namun merekanya siapa? Para perempuan. Mereka yang dimaksud siapa? Para perempuan. Seperti wawu, dahabu. Artinya apa dahabu? Mereka telah pergi kan? Wawunya memiliki arti apa? Mereka. Untuk siapa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau wawu laki-laki. Kalau dahabna nun memiliki arti mereka. Untuk laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Itu ya. Berarti wawu atau nun itu disebut domir. Yang mana dia kedudukannya sebagai fa'il, sebagai pelaku. Itu wawu atau nun. Dahabna, dahabu. Nah, kalau dahabu untuk laki-laki, nun untuk para wanita. Nah, nun di sini dahabna mengganti siapa? Dahabna ilal maktabati. Mengganti siapa? Tolibatu. Ya, at-tolibatu, ahsantum. Ya, ahsantum. Nomor 5 kita baca. Aina banatuki ya ammati? Aina banatuki ya ammati? Di manakah anak-anak perempuanmu, wahai bibiku? Di manakah anak-anak perempuanmu, wahai bibiku? Hunna fil matbahi. Hunna fil matbahi. Mereka berada di dapur. Mereka berada di dapur. Naam. Hunna dengan hum, apa bedanya? Kalau hum kata ganti untuk mudakar, jamak mudakar ya. Naam. Seperti al-muslimuna kita ganti hum. At-tulabu diganti apa? Hum gitu kan. Kalau hunna untuk mengganti jamak yang muannas. Gitu ya. Nah, sekarang hunna di sini hunna fil matbahi mengganti siapa hunna di sini? Banat. Nah, mengganti banatun. Mengganti anak-anak perempuan yang bacaannya banatuki di situ. Ahsantum. Nomor 6 kita lanjutkan. Aha ula ilmu maridatu muslimatun. Naam. Aha ula ilmu maridatu muslimatun. Ulang. Aha ula ilmu maridatu muslimatun. Aha ula ilmu maridatu muslimatun. Apakah para perawat ini adalah wanita muslimah? Apakah para perawat ini adalah wanita muslimah? Naam, betul. Naam, betul. Haula'i tabibatu aswajuhunna mudarrisuna. Haula'i tabibatu aswajuhunna mudarrisuna. Ulang. Haula'i tabibatun aswajuhunna mudarrisuna. Haula'i tabibatun aswajuhunna mudarrisuna. Naam. Mereka adalah para dokter wanita. Mereka adalah para dokter wanita. Suami-suami mereka adalah para guru. Suami-suami mereka adalah para guru. Man hadihil mar'atu? Man hadihil mar'atu? Siapakah wanita ini? Siapakah wanita ini? Hiya zawjatut tabibil jadidi. Hiya zawjatut tabibil jadidi. Dia adalah istri dokter yang baru. Dia adalah istri dokter yang baru. Abanatuka fil madrasati tsanawiyati ya Usamatu. Abanatuka fil madrasati tsanawiyati ya Usamatu. Apakah anak-anak perempuanmu berada di sekolahan SMA, wahai Usama? Apakah anak-anak perempuanmu berada di sekolahan SMA, wahai Usama? Ba'duhunna fil madrasati tsanawiyati wa ba'duhunna fil madrasatil mutawasitati. Ba'duhunna fil madrasati tsanawiyati wa ba'duhunna fil madrasatil mutawasitati. Sebagian mereka berada di sekolahan SMA dan sebagian mereka berada di sekolahan SMP. Sebagian mereka berada di sekolahan SMA dan sebagian mereka berada di sekolahan SMP. Alaki banatun ya Laila. Alaka banatun ya Laila. Laki. Alaki banatun ya Laila. Alaki banatun ya Laila. Apakah engkau memiliki anak-anak perempuan, wahai Laila? Apakah engkau memiliki anak-anak perempuan, wahai Laila? Naam li banatun kibarun. Naam li banatun kibarun. Benar, aku memiliki anak-anak perempuan. Benar, aku memiliki anak-anak perempuan yang besar. Naam. Ulang. Benar, aku memiliki anak-anak perempuan yang besar. Benar, aku memiliki anak-anak perempuan yang besar. Wahunna talibatun bil jami'ati. Wahunna talibatun bil jami'ati. Dan mereka adalah para siswi di universitas, para mahasiswi di universitas. Dan mereka adalah para mahasiswi universitas. Mahasiswi. Dan mereka adalah para mahasiswi di universitas. Dan mereka adalah para mahasiswi di universitas. Man haula'in nisa'ut tiwalu. Man haula'in nisa'ut tiwalu. Siapakah para wanita yang tinggi itu? Siapakah wanita yang tinggi itu? Atau ini ya. Siapakah para wanita yang tinggi ini? Siapakah para wanita yang tinggi ini? Hunna tabibatun min Amerika. Hunna tabibatun min Amerika. Mereka adalah para dokter dari Amerika. Mereka adalah para dokter dari Amerika. At-tabibatu kharajna minal mustashfa. At-tabibatu kharajna minal mustashfa. Para dokter wanita, mereka telah keluar dari rumah sakit. Para dokter wanita telah keluar dari rumah sakit. Nah, ahsantum. Barakallahu fikum. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau mau bertanya. Ya, silakan yang mendengarkan online juga, barangkali ada pertanyaan bisa disampaikan lewat grup. Kalau enggak ada, kita lanjutkan. Ada pertanyaan di grup? Enggak ada. Nah, kita lanjutkan. Kalau gitu kita lanjutkan. Poin ketiga, Iqra'il mithala thumma hawilil jumalal atiyata mithlahu. Bacalah contoh, lalu ubahlah kalimat-kalimat berikut seperti contoh. Bacalah contoh, lalu rubahlah kalimat-kalimat berikut menjadi seperti contoh. Mithalun contohnya, Zainabu kharajat minal fasli. Zainab, dia telah keluar dari kelas. Berubah menjadi, Zainabu wa Aminatu wa Maryamu kharajna minal fasli. Zainab dan Aminah dan Maryam, mereka telah keluar dari kelas. Nah, perhatikan sekarang perbedaannya. Zainabu di situ sebagai mubtada, sebagai isim yang diterangkan, gitu ya. Zainabu. Kharajat di situ fi'il madi, fi'il yang menunjukkan waktu lampau. Yang namanya fi'il harus ada fa'il, iya kan? Mana fa'ilnya? Fa'ilnya di situ mustatir, tersembunyi, tidak terlihat. Mana? Hiya. Hiya, seperti yang kemarin kita baca, Muhammad kharaja minal fasli. Muhammad keluar dari kelas. Kharaja mana fa'ilnya? Tersembunyi. Apa takdirnya? Huwa. Kan gitu. Nah, sekarang lawannya huwa apa itu? Hiya. Kalau huwa itu untuk mudakar, untuk tunggal mudakar, kalau hiya untuk tunggal muannas. Gitu kan? Kharajat berakhiran tak bersukun, tak ta'nis namanya. Itu bukan fa'il, itu huruf, harfu ta'nif. Huruf yang menunjukkan bahwasanya pelakunya, fa'ilnya adalah mu'annas. Mengerti? Kharajat berasal dari kharaja ditambah tak ta'nis ya. Kharaja di situ fi'il madi. Naam, fa'ilnya mana? Mustatir, tidak kelihatan. Takdirnya hiya. Tak yang bersukun disebut tak ta'nif. Itu sebatas huruf yang menunjukkan bahwasanya fa'ilnya mu'annas. Fa'ilnya itu perempuan. Nah, berarti kita ulang. Zainabu sebagai mubtada, kalau mubtada itu marfu, tanda rafa'nya apa? Doma. Marfu itu ibarat dari doma kan? Atau penggantinya doma. Kharajat di situ sebagai fi'il madi, fa'ilnya mustatir, tidak kelihatan. Takdirnya hiya. Kembali ke mana? Ke Zainab. Karena yang namanya kata ganti domir itu berarti ada yang diganti kan gitu. Nah, fa'ilnya itu domir. Domir itu kata ganti. Takdirnya apa? Hiya. Mengganti siapa? Mengganti Zainab. Dengan bahasa lain, kembali ke Zainab. Hiya itu. Min huruf jar, fasli isim majrur. Karena ada min. Kita baca Zainabu kharajat minal fasli. Zainab keluar dari kelas. Kalimat yang sampingnya, Zainabu wa Aminatu wa Maryamu. Zainab dan Aminah dan Maryam. Ada berapa orang di situ? Tiga ya. Yang asalnya mubtada'nya itu Zainab. Aminatu ma'tuf. mengikuti Zainab. Maryamu juga maktub mengikuti Zainab. Berarti jumlahnya jadi berapa? 3 karena 1 tambah 2. Nah, berarti jamak bukan? Jamak. Nah, berarti di situ mubtada'nya menjadi memiliki arti jamak, ya. Yang asalnya itu Zainab mubtada'nya, karena maktub Aminah dan Maryam maka menjadi arti 3, kan gitu. Kharajna. Kharajna di sini fi'il madi, fi'il yang menunjukkan waktu lampau. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya nun. Nah, di situ fa'ilnya. Nah, ingat kalau fi'il harus ada fa'il, kan gitu. Kharaja ditambah nun. Kharajanya fi'il, mana fa'ilnya? Nun di situ. Asalnya kharaja, kenapa disukun menjadi kharajna? Jawabannya supaya tidak ketemu empat huruf yang berharokat fathah. Asalnya kharajana, kharajana, gitu ya. Nah, orang Arab membenci empat harokat bertemu berturut-turut dalam satu kata. Sehingga apa? Sehingga disukun. Yang terakhir disukun menjadi kharajna. Sehingga kita i'rab menjadi kharajna itu kharaja fi'il madi mabni ala sukun litisolihi bi na binun niswa binun. Nun yang memiliki arti perempuan banyak. Na-nya sebagai fa'il di situ. Dumir mutasil mabni ala fathi fi mahali raf'in fa'il. Nah, syahidnya kharajna itu berasal dari kharaja ditambah nun. Kharajanya fi'il madi, nunnya sebagai fa'il. Dalam bacaan kita baca kharajna disukun. Kenapa? Supaya tidak ketemu empat harokat dalam satu kata bertemu berturut-turut sehingga ada yang disukun. Gitu ya. Kharajna, kharajtu, kharajtum. Kan gitu nanti ada. Kharajta dan seterusnya. Kalau kita tasrif menjadi kharaja, kharaja, kharaju. Kharajat, kharajata, kharajna. Kharajta, kharajtuma, kharajtum. Kharajti, kharajtuma, kharajtunna. Kharajtu, kharajna. Nah, itu ya. Itu asalnya dari kharaja semuanya. Kharaja ditambah belakangnya fa'il. Enam, kharaja ditambah belakangnya fa'il. Yang ada, yang tidak kelihatan fa'ilnya cuma dua, kharaja dan kharajat. Yang tasrif 14 tadi, tasrif Lughawi yang 14 yang tadi dibacakan, yang fa'ilnya enggak kelihatan cuma dua, kharaja dan kharajat. Fa'ilnya mustatir, sisanya fa'ilnya kelihatan. Kharaja, kharaja, itu ada alif, fa'ilnya alif. Kharaju, fa'ilnya wawu. Kharajat enggak kelihatan fa'ilnya. Kharajata, fa'ilnya alif. Kharajna, fa'ilnya nun. Kharaj ta, fa'ilnya ta. Kharaj tuma, fa'ilnya tuma. Kharaj tum, fa'ilnya tum. Kharaj ti, fa'ilnya ti. Kharaj tuma, fa'ilnya tuma. Kharaj tu, kharaj tuna, fa'ilnya tuna. Kharaj tu, fa'ilnya tu. Kharaj na, fa'ilnya na. Itu kalau dalam bacaan. Mengerti? Nah, barakallahu fikum. Nah, di sini antum baru mengenal tiga berarti. Kharaja, kharajat sama kharajna. Ada satu lagi, apa itu? Kharaju, ingat. Kharaja, kharaju. Sekarang kharajat dan kharaj. Nah, berarti ada berapa, Pak? Ada 4 dari tasrif Lughawi. Jumlahnya berapa tasrif Lughawi? 14. Jumlahnya 14 yang sudah antum kenal 4, yaitu kharaja, kharaju dengan kharajat dan kharajna. Nah. Ya, sekarang coba dirubah nomor 1. Siapa baca? Al-mudarisatu dahabata ilal fasli. Dahabat disukun. Al-mudarisatu dahabat ilal fasli. Artinya guru itu, ibu guru itu telah pergi, telah keluar ke kelas. Telah keluar dari kelas. Ibu guru itu telah keluar dari kelas. Al-mudarisatu dhahabat. Oh, pergi ya. Naam, pergi. Ana tadi pahamnya kharajat. Ana pahamnya al-mudarisatu kharajat minal fasli. Naam, dhahabat. Al-mudarisatu dhahabat ilal fasli. Ibu guru telah pergi dari kelas. Ibu guru telah pergi dari kelas. Aksanta. Berubah menjadi apa? Al-mudarisatu. Naam, al-mudarisatu. Al-mudarisatu dhahabta. Ya, dahabna ilal fasli. Aksantum. Menjadi al-mudarisatu dahabna ilal fasli. Artinya apa? Para ibu guru itu telah pergi. Nah, para ibu guru itu mereka telah pergi. Telah pergi dari ke kelas. Mereka telah pergi ke kelas. Nah, berikutnya nomor 2. Siapa yang mau? Ya, silakan. Nomor 2. At-talibatul jadidatu jalasat fil fasli. Artinya siswi yang baru duduk di kelas. Naam, siswi yang baru duduk di kelas. Kelas menjadi apa? At-talibatu at-talibatul jududu jalas ta jalas apa? Jalas jalasatna ya. Jalasna. Jalasna fil fasli. Naam, ahsanta. At-talibatul jududu jalasna fil fasli. Fasli. Itu jawabannya. Apa artinya? Para siswi yang baru duduk di dalam kelas. Naam, ahsantum. Kita baca bareng nomor 3. Bintu Muhammadin dhahabat ilal madrasati. Bintu Muhammadin dhahabat ilal madrasati. Anak perempuan Muhammad, dia telah pergi ke sekolahan. Anak perempuan Muhammad, dia telah pergi ke sekolahan. Nah, berarti yang kita rubah bintu menjadi banatu, sama dahabat menjadi dahabna. Itu yang kita rubah cuma 2. Ya, kita baca. Banatu Muhammadin dahabna ilal madrasati. Banatu Muhammadin dahabna ilal madrasati. Dahabna, nunnya pendek ya. Dahabna nunnya pendek. Ulang. Banatu Muhammadin dahabna ilal madrasati. Banatu Muhammadin dahabna ilal madrasati. Anak-anak perempuan Muhammad, mereka telah pergi ke sekolahan. Anak-anak perempuan Muhammad, mereka telah pergi ke sekolahan. Naam, ahsantum. Sekarang kita lihat poin keempat dan poin kelima itu sebagai PR. Poin keempat dan kelima sebagai PR. Naam, nanti besok dikumpulkan pada asar. Mulai dikumpulkan ya. Perintahnya di situ asyir ilal asma italiyati bismi isyaratin lil qarib. Tunjuklah kata-kata berikut, tunjuklah isim-isim berikut dengan menggunakan kata tunjuk untuk dekat, yaitu hada, hadihi dan haula'i. Ingat, hada untuk menunjuk mudakar yang dekat, hadihi untuk menunjuk muannas yang dekat, haula'i untuk menunjuk siapa? Jamak mudakar dan jamak muannas yang dekat. Yang dekat ya. Berarti hada dan hadihi beda. Kalau haulai sama. Untuk mudzakkar muannas. Itu antum isi titik-titik apa isinya? Hada atau hadihi atau haulai. Naam. Poin kelima, dha fil amakinil khaliyati minal jumalil atiyati dhamiran munasiban. Naam, letakkan, maksudnya isilah. Letakkan pada tempat-tempat yang kosong dari kalimat-kalimat berikut dhamir yang sesuai. Huwa, hiya, hum atau hunna. Apa arti huwa? Dia untuk laki-laki. Hiya apa artinya? Dia untuk perempuan. Hum? Mereka laki-laki. Hum mereka, yaitu untuk laki-laki ya. Mereka di situ dalam kurung laki-laki. Hunna apa artinya? Mereka. Mereka dalam kurung perempuan. Dulang, huwa artinya dia dalam kurung laki-laki. Hiya artinya dia dalam kurung perempuan. Hum mereka dalam kurung laki-laki, hunna mereka dalam kurung perempuan. Wow. Nah, itu diisi. Sebagai contoh kita baca nomor 1. Man hada nomor berapa yang enaknya? Nomor 5 aja, kita baca nomor 5. Kita baca bareng. Man haula innasu. Man haula innasu. Siapakah para manusia ini? Siapakah para manusia ini? Nah, berarti menunjukkan jamak atau mufrad? Jamak. Jamak. Jamaknya menunjukkan laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya. Hum hujajun minal hindi. Hum hujajun minal hindi. Mereka adalah para haji dari India. Nah, itu ya. Nasu, kalau wanita bilangnya nisa'u. Kalau wanita memakainya an-nisa'u, kalau laki-laki an-nasu. Naam. Barakallahu fikum. Itu contoh yang poin ke 5. Poin 6 sekalian enggak? Poin 6 sekalian. Hati jam'al asma'il atiyati, berikanlah jamak isim-isim berikut. Nah, berarti antum mengisi jamaknya. Ukhtun, jamaknya apa? akhwatun hadisi, gitu ya. Di situ silakan. Jadi ada 3 poin. 3, 4 dan 5 dikumpulkan pada asar lewat WhatsApp grup. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Ya, kalau ada pertanyaan berarti kita cukupkan sampai di sini ya. Nah, enggak ada pertanyaan. Berarti kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.